Mitra bisnis, universitas kini berhati-hati. Bahkan ada yang tidak berani lagi menerima bantuan pendanaan riset dari pihak ketiga, khususnya BUMN, setelah Kejaksaan Agung mempermasalahkan kasus riset mobil listrik Dahlan Iskan. Padahal tanpa ada dana, riset mandek dan Indonesia lama-lama makin tertinggal dari negara lainnya. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Pak Darmaning, bagaimana komentar Anda? Saya kira kekhawatiran teman-teman perguruan itu beralasan juga, karena mereka tidak ingin juga sesuatu yang sifatnya ilmiah itu kemudian dibawa ke ranah hukum. Sementara kalau masuk ke ranah hukum, mereka juga kerepotan baik untuk menyewa lawyer maupun dari image integritas mereka itu. Sehingga saya kira ya bisa dimaklumi. Tetapi itu sebetulnya akan merugikan kepentingan bangsa yang lebih besar, karena dapat dipastikan bahwa inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan menjadi tidak akan berjalan. Disebutkan universitas kini berhati-hati dalam memilih rekanan, khususnya dengan BUMN, karena berhubungan dengan APBN atau uang rakyat. Tapi bukannya BUMN harus mendukung universitas ya Pak? Ya mendukung, BUMN mendukung. Tapi kalau pihak kampus tidak mau terjerat di kasus hukum, kan mereka memilih tidak memperoleh dukungan gitu. Nah kalau ditanya di mana, ya konsekuensi dari pilihan itu hanya ada dua. Satu, tidak melakukan kegiatan riset. Yang kedua, ya tetap melakukan tapi terjerat di ranah hukum. Jadi pilihan mereka tetap sulit gitu. Nah, sehingga saya kira yang harus tertindak itu bukan perguruan tingginya, yang harus tertindak itu ya pemerintah. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini supaya persoalan yang sifatnya akademis tidak dibawa lari ke ranah hukum. Kalau misalnya universitas memilih tidak melakukan riset lagi, kira-kira apa dampaknya Pak? Inovasi teknologinya ada, ya bagi kita selamanya akan menjadi bangsa pemakai saja. Jadi yang dilakukan adalah bangsa secara keseluruhan. Tetapi pihak mereka juga tidak bisa disalahkan kalau tidak ada jaminan dari negara bahwa kegagalan riset tidak berarti pengelapan uang. Saya kira kan itu dua hal yang harus berbeda. Kalau sebuah riset terapkan itu gagal, itu kan bukan berarti penggelapan. Namanya riset itu harus dicoba berkali-kali. Itu tidak bisa sekali. Sementara penggunaan APBN ini hanya sekali itu, untuk satu program yang sama. Itu pasti itu aja. Kalau begitu, apa nih saran dari Pak Darmaning agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Ya, dua-duanya harus ada pembenahan. Yang pertama dalam riset-riset dananya, ya dananya dari manapun lah, dari BUMN ataupun dari APBN, itu dilaksanakan secara sungguh, baik administratif maupun riset lapangannya itu. Tetapi memang saya kira harus dibedakan orang yang mengelola administrasi dengan orang yang menjalankan riset. Karena biasanya orang yang menjalankan riset, para profesor doktor itu malas untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya administratif. Sementara BPK, kejaksaan, dan sebagainya, ketika memeriksa suatu proses, itu dasarnya yang administratif tadi. Nah ini saya kira memang para riset di perguruan tinggi itu perlu dipertahankan dengan tenaga administrasi keuangan yang handal, sehingga mereka tidak akan tergerak pada persoalan itu. Demikian pengamat pendidikan Darmaning Tias, saya Kori Lumenta.